dan setelah lemah kau membenci kelemahanku. Kau buatku lemah, kau buatku lemah, dan setelah lemah kau membenci kelemahanku. Ah lelah, malam ini ku ingin rebah. Ah lelah, malam ini ku ingin lelah. Setelah lemah, kau membenci kelemahanku. Kau buatku lemah, kau buatku lemah, dan setelah lemah, kau membenci kelemahanku. Setelah lemah, kau membenci kelemahanku.